Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu وَمَا يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواننا أعزكم الله kita lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini akan kita lanjutkan hadis yang ke-353. Masih membahas tentang syariat menghormati para ulama, khususnya para ulama kibar, para ulama senior, dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Qala rahimahullah وعن ابن عمر رضي الله عنهما dari sahabat yang mulia Ibnu Umar semoga Allah taala meridhai keduanya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda A'ani fil manami. Aku pernah bermimpi. Atasawwaku bisiwakin. Aku sedang bersiwak dengan kayu siwak. Faja'ani rajulani. Lalu ada dua orang laki-laki mendatangiku. Ahaduhuma akbaru minal akhar. Yang satu lebih tua dari yang lain. Fana waltus siwaka al-as'ghar. Lalu aku memberikan siwakku kepada yang lebih kecil. Fakilali, maka aku ditegur. Kabir. Yang besar dulu. Yang lebih tua dulu. Fadafatuhu ilal akbar minhuma. Maka aku serahkan siwaku kepada yang paling tua di antara mereka berdua. Rawahu Muslim musnadan wal Bukhari ta'liqan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim lengkap dengan sanadnya dan diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari tanpa sanad. 6. Dalam hadis yang mulia ini, fanabtina azakum wa, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, mimpi para nabi itu termasuk wahyu. Jadi para nabi dan rasul apabila mereka bermimpi mendapatkan perintah atau mendapatkan larangan, maka perintah dan larangan itu termasuk bagian dari syariat nabi tersebut, dianggap sebagai wahyu. Nah, karena syaitan tidak bisa mengganggu dan menggoda para nabi dan rasul. Nah, sehingga ikhwan abidina azakumullah, apa yang disampaikan dalam hadis ini, yakni menghormati yang lebih tua dalam segala perkara, termasuk syariat Islam, termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekalipun perintah ini beliau dapatkan dari apa ini? Mimpi. Adapun mimpi selain mimpinya para nabi dan rasul, maka bukan wahyu. Bukan sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan. Nah, ini bantahan terhadap kelompok sufiyah. Orang-orang sufi yang mereka ini malas mempelajari ilmu agama dari sumber-sumber aslinya. Ini Al-Quran, Al-Karim, dan As-Sunnah. Karena mereka lebih senang untuk menyampaikan hasil mimpi-mimpi tokoh-tokoh mereka. Padahal mimpinya tokoh-tokoh mereka itu bukan apa ini? Wahyu. Bukan syariat. Nah. Yang kedua, tasiwak termasuk sunnah nabawiyah. Bahkan termasuk sunnatul fitrah, yakni sunnah yang diajarkan oleh semua nabi dan rasul. Jadi persiwak dengan dahan siwak itu bukan sekedar ajaran nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi juga merupakan ajaran para nabi dan rasul yang lain, termasuk dalam sunnatul fitrah. Barakofikum. Dan ini para ulama menghukumi tasiwak itu termasuk sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah yang ditekankan, ya. Nah. Khususnya ketika berwudu, ketika akan sholat, ketika membaca Al-Quran, Nah, ketika akan membaca Al-Quran, ketika bangun tidur, ketika mau masuk rumah, barakallahu, ini semuanya lebih ditekankan lagi untuk bersiwak. Kemudian yang ketiga, dalam hal ini menunjukkan disyariatkan untuk lebih menghormati yang lebih tua dalam segala perkara. Misalkan kita melayani seseorang, ada yang tua, ada yang muda, maka kita layani yang tua dulu. Nah, seperti yang dicontohkan dalam hadis ini, Nabi mempersilakan yang tua terlebih dahulu untuk menggunakan siwak. Setelah ditegur, kabir yang lebih tua dulu. Kemudian, dalam hadis ini juga termasuk, di antara faedahnya ialah, boleh meminjamkan siwak kepada yang lain. Nah, jadi misalkan kita punya siwak, dipinjamkan ke yang lain, gak masalah, gak apa-apa. Ini tidak termasuk sesuatu yang menjijikan. Enggak, ya. Yang penting, siwaknya bersih. Habis dipakai, dipotong ujungnya. Yang lain silakan, ya. Nah, gak masalah. Karena yang kotor sudah apa ini? Terpotong, ya. Taib. Kemudian hadis ini juga mengandung faedah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maksum, terjaga dari kesalahan. Setiap kali melakukan sesuatu yang salah, misalkan, maka langsung mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala sehingga terjaga dari kesalahan. Nah, seperti dalam hadis ini, beliau menawarkan siwaknya ke yang lebih muda. Kemudian ditegur, kabir, yang tua dulu. Sehingga semua ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kebenaran. Bila aib, tanpa ada keraguan sedikit pun. Barang siapa yang meragukan kebenaran ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia melakukan salah satu bentuk kekufuran. Baik. Hadis berikutnya, yang ke-354. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Musa, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama disyaibatil muslim wa hamilil Qur'an wal jafi anhu wa ikrama disultanil muqsid. Hadithun hasan rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang muslim yang sudah beruban. Dan memuliakan penghafal Al-Quran yang tidak hulu dan tidak meninggalkan Al-Quran. Dan memuliakan penguasa yang adil. Hadis hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini derajatnya hasan sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala dan juga Al-Hafidz Al-Iraqi bahwa hadis ini hasan. Zi asyaibatil muslim, muslim yang memiliki uban, ialah mereka-mereka yang telah teruban rambutnya. Dalam memperjuangkan Islam. Hamilil Quran. Ini ialah para penghafal Al-Quran. Di As-Sultan. Itu ialah penguasa. Atau pemerintah. Barakofikum. Dalam hadis yang mulia ini, Ikhwana Budina Azzaqumullah, ada beberapa ajaran Islam yang termasuk syariat yang harus kita amalkan. Yang pertama ialah memuliakan bahwa orang yang sudah tua dalam memperjuangkan Islam. Dan juga orang tua dari kalangan kaum muslimin secara umum. Di sini disebut yang sudah beruban. Karena ciri-ciri tua itu sudah perubahan. Nah. Kalau saja ada yang tua tapi gak tumbuh ubannya, masih hitam semua rambutnya, jenggotnya, ya tetap kita muliakan. Karena perubahan itu ciri umum orang yang sudah mulai apa ini? Tua usianya. Kita muliakan mereka karena Allah memuliakan mereka. Nah, yang sopan, yang hormat kepada senior-senior dalam Islam yang sudah sepuh. Apalagi mereka ialah para ulama yang istiqamah di atas as-sunnah, yang menghabiskan waktunya dan umurnya untuk memperjuangkan Islam dan kaum muslimin. Maka harus lebih dihormati, lebih dimuliakan. Nah, lebih didulukan arahan-arahan dan nasihat mereka. Baik. Yang kedua, memuliakan dan menghormati para penghafal Al-Quran. Jadi, para penghafal Al-Quran ini juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menghafalkan kitab suci umat Islam. Maka kita juga harus apa ini? Menghormati dan memuliakan mereka. Tetapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, penghafal Quran tadi tidak berbuat ghulu. Yakni berlebihan dalam masalah Al-Quran. Yang dimaksud berlebihan dalam masalah Al-Quran ialah menggunakan Al-Quran yang ia hafal tidak pada tempatnya. Tidak untuk perkara yang semestinya. Syarat yang kedua ialah tetap membaca dan menghafal Al-Quran itu dan tidak meninggalkannya. Nah, kalau dia itu mantan penghafal Quran, mantan, ya. Setelah itu dia enggak mau baca, enggak mau tahu hafalannya, maka tidak pantas dimuliakan. Itulah sebabnya dalam hadis disebutkan ghairul ghali fihi wal jafi anhu. Penghafal Quran yang tidak ghulu dan tidak jafa. Tidak ghulu, tidak melampaui batas dalam menggunakan Al-Quran. Tidak pada tempatnya atau dalam perkara yang tidak semestinya. Dan tidak jafa. Yakni tidak kemudian meninggalkan apa ini? Al-Quran itu. Nah. Berarti penghafal Al-Quran yang dimuliakan ialah yang menggunakan Al-Quran itu pada tempatnya. Dalam perkara yang semestinya. Menjaga bacaannya, menjaga hafalannya, dan mengamalkan isinya. Ini yang layak untuk dimuliakan. Barakalakum. Yang ketiga. Memuliakan para penguasa muslim yang sah. Terlebih penguasa yang adil. Nah, ini termasuk ajaran Islam yang mulia. Kita menghormati, memuliakan pemerintah kita yang sah. Tidak menjatuhkan wibawanya. Tidak menjelek-jelekan mereka. Nah, dan selalu mendoakan kebaikan untuk mereka. Karena kalau mereka itu dihormati, dimuliakan, maka akan semakin jinak. Orang yang dimuliakan, dihormati, itu jinak. Apa baik, insya Allah. Maka manfaatnya akan dirasakan oleh siapa ini? Rakyatnya. Didoakan kebaikan. Karena kalau doa kebaikan, berarti mereka semakin baik. Dan kalau mereka semakin baik, maka manfaatnya bisa dirasakan secara apa ini? Umum. Baik. Bagaimana kalau mereka zalim? Maka ada usaha menasehatinya dengan cara yang baik, yang sopan, dan tidak mempermalukan mereka di depan umum. Karena dengan cara itu, diharapkan mereka bisa menerima masukan dan teguran. Nah, ini sebagai bantahan terhadap kelompok-kelompok khawarij. Baik gaya lama atau gaya baru. Gaya lama itu dengan mengangkat senjata, mengkudeta pemerintah, mengkafirkan pemerintah. Gaya baru, nah, istilahnya mengkritisi kebijakan pemerintah. Itu termasuk pikiran-pikiran yang salah. Walaupun niatnya baik, tapi caranya salah. Tidak diajarkan dalam Islam semacam itu. Ingat, kalau rakyat memuliakan penguasanya, menghormati penguasanya, menjaga wibawa penguasanya, maka penguasa juga akan baik sama rakyatnya. Kalau rakyatnya mendoakan kebaikan kepada penguasanya, dan penguasanya jadi baik, maka rakyat juga bisa mendapatkan manfaatnya. Tapi kalau dicaci maki, dihujat, siapa orangnya yang gak marah? Walaupun dia salah, tapi kan gak melulu salah. Ada banyak benernya juga. Akhirnya semakin zalim. Banyak kebijakan-kebijakan yang justru kemudian merugikan masyarakat, khususnya kaum muslimin. Apalagi kalau didoakan kejelekan, kalau mustajab, penguasanya jadi jelek, tambah jahat, yang rugi semuanya. Nah, mereka juga punya pengikut yang loyal, punya pembela yang loyal, sehingga dipertimbangkan maslahat dan mafsadah. Bukan berarti kita itu sendiko dawuh begitu, enggak. Tapi ada caranya yang baik. Dinasihati, kasih masukan yang baik. Tidak dijatuhkan. Barakallahu'alaikum. Baik. Kemudian dalam hadis yang mulia ini, terdapat faedah bahwa agama Islam menentang dua sifat. Sifat yang pertama ialah sifat ghulu, melampaui batas aturan. Dan yang kedua, sifat jafa, yakni meninggalkan aturan itu. Jadi Islam sudah sempurna. Tidak butuh penambahan dan tidak butuh pengurangan. Berarti kalau ada yang menambah-nambahkan ajaran, berarti hulu, melampaui batas dan aturan. Ya. Kalau sampai mengurangi atau bahkan meninggalkan atau tidak menggunakannya, namanya apa ini? Jafa. Islam sangat membenci dua sifat ini. Yang hulu dan yang jafa. Yang hulu berarti melampaui batas ketentuan yang ada. Jafa berarti melampaui batas dalam meninggalkan aturan yang ada. Barakalakum. Jadi yang benar ialah tidak ini, tidak itu, tapi pertengahan. Mengikuti aturan dan berusaha mengamalkannya dengan baik. Barakalakum. Hadis berikutnya. Yang ke-355. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala, dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, semoga Allah Ta'ala meridhai mereka semuanya, beliau berkata, ini anak, bapak, kakek, semuanya sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina. Tidak termasuk dari kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak mengetahui kemuliaan orang yang tua dari kami. Hadisun sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Waqala At-Tirmidzi, At-Tirmidzi berkata, hadithun hasan sahih. Hadis ini hasan sahih. Wa fi riwayatin li Abi Dawud, dalam riwayat Abu Dawud, haqqo kabirina, yakni tidak mengetahui hak-hak orang tua di antara kita. Hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan juga Al-Imam Ahmad. Baik. Para ulama menjelaskan, laisa minna, tidak termasuk dari kami, itu maknanya ialah laisa min sunnatina, tidak termasuk ajaran kami, atau laisa min adabina, tidak termasuk adab-adab kami. Ada juga yang menafsirkan laisa minna, tidak termasuk kami, ialah laisa min millatina, tidak termasuk agama kami. Taib. Dalam hadis yang mulia ini, ikhwan fillah na'udzubikumullah, ada dua prinsip dalam Islam terkait dengan muamalah. Prinsip yang pertama ialah ar-rahmah bis-shighar, menyayangi yang lebih muda. Ini prinsip muamalah yang pertama, ar-rahmah bis-shighar, menyayangi yang lebih muda. Jadi kalau ada yang lebih muda, diperhatikan, sayang, ya. Nah, apalagi masih anak-anak. Prinsip yang kedua ialah at-taukir bil kibar. Menghormati dan memuliakan yang lebih tua. Dua prinsip ini diamalkan, insyaallah akan terjalin hubungan yang baik antara generasi muda dan generasi apa ini? Tua. Yang tua menyayangi yang lebih muda. Yang muda menghormati, memuliakan yang lebih tua. Sehingga nyambung antara generasi muda dan generasi apa ini? Tua. Kalau sudah nyambung seperti itu, barakafikum, akan terjalin ukhuwah Islamiyah yang baik, yang kuat. Barakafikum. Yang kedua, larangan bersikap keras kepada anak-anak. Baik. Jadi anak-anak itu masa-masa pertumbuhan dalam segala aspek. Kalau dididik keras, nanti tuanya menjadi orang yang memiliki apa ini? Watak keras. Tidak lemah lembut. Enggak bisa nyayangi yang lebih muda lagi. Kenapa? Ya biasa diperlakukan dengan keras dan kasar sejak kecil. Sehingga ketika dia tua, maka akan memperlakukan semacam itu kepada yang lebih kecil. Mengamalkan ilmunya. Ilmu asyiddah. Ilmu bersikap keras. Ini penting untuk para pendidik. Nah, bahwa anak-anak harus diperlakukan dengan lebih lembut, kasih sayang, perhatian. Nah, tidak dengan kekerasan. Keras itu mungkin hanya mendiamkan mereka sesaat, tapi bekasnya seumur hidup. Nurut sesaat, tapi bandelnya seumur hidup. Nah, itu. Ya. Tapi kalau dengan kasih sayang, perhatian, ya, nah, mungkin bandelnya agak lama, tapi nurutnya bisa lebih lama lagi, lebih awet. Sudah capek ngurusi anak-anak. Ini gak mau nurut. Gak bisa diam. Gitu. Sudah berapa lama nangani anak-anak? Ya baru setahun. Nah, kurang sabar. Terus harus apa? Berapa tahun? Sampai kamu sudah putih jenggotnya. Baru tahu. Anak-anak yang dididik dengan kekerasan, tapi hanya keras. Bandelnya sampai tua. Anak-anak yang dididik dengan kelemah lembutan, maka akan jinak di masa tuanya. Bandel-bandel masih kecil, gak masalah. Itu memang anak-anak ya. Tapi harus sabar. Lama-lama hasilnya bagus. Inilah ya. Nah, kan boleh memukul mereka. Kan boleh, gak wajib kan. Apakah wajib memukul mereka? Enggak, boleh mukul. Terus tujuannya itu apa? Untuk mendidik kan? Bukan untuk menghabisi mereka. Memukul, ditakdib untuk mendidik. Karena sayang. Pukulan sayang itu lain dengan pukulan apa ini? Emosional. Ya, beda. Baik. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Hendaknya kita memperhatikan adab dan sopan santun. Karena dengan adab dan sopan santun ini akan terjalin muamalah atau hubungan sesama muslim yang baik. Yang tua menyayangi yang muda. Yang muda menghormati yang tua. Jika diajarkan sejak kecil, maka akan bagus hubungan di antara mereka. Anak akan menghormati orang tuanya. Orang tua akan menyayangi anak-anak mereka. Seorang murid akan menghormati guru-gurunya. Dan guru-gurunya menyayangi mereka. Demikian seterusnya. Adik menghormati kakaknya. Kakak menyayangi adik-adiknya. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dan taufiknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.